Pertanyaan yang ke-238. Ma hukmul jahri bil basmalah? Seorang penanya mengatakan, apa hukumnya mengeraskan bacaan basmalah dalam pelaksanaan sholat? Al-jawab, maka jawabannya kata beliau, rajih annal jahra bil basmalah la yanbaghi. Beliau mengatakan tidak sepantasnya mengeraskan bacaan basmalah dalam pelaksanaan sholat. Wa anna sunnata al-israru biha, dan yang disunnahkan adalah melirihkan bacaan basmalah dalam sholat-sholat jahr, baik sholat maghrib, isya maupun subuh. Maka seorang imam, kata beliau, tidak selayaknya mengeraskan bacaan basmalah. Li'annaha laisat minal fatihah. Kenapa demikian, kata beliau? Karena bacaan basmalah laisat minal fatihah, bukan bagian dari surat al-fatihah. Memang ada khilaf di antara ulama tentang hal ini. Namun di sini beliau menegaskan bahwa bacaan basmalah bukan termasuk bagian dari surat al-fatihah, sehingga tidak perlu dijaharkan. Walakin lau jaharo biha ahyanan, kemudian beliau mengatakan, namun seandainya seseorang sesekali mengeraskan bacaan basmalahnya, kadang-kadang dia mengeraskan bacaan basmalahnya, fala haraj, maka tidak mengapa. Bal qala ba'dul ulama, innahu yanbaghi an yajharu biha ahyanan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hendaknya seseorang sekali-kali mengeraskan bacaan basmalahnya. Nah, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Antum bisa lihat penjelasan beliau secara panjang lebar atau secara terperinci dalam kitab Zadul Ma'ad. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad ruya anhu annahu kana yajharu biha. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dari beliau, annahu kana yajharu biha. Maksudnya beliau pernah mengeraskan bacaan basmalahnya. Nah, mana di antara kedua pendapat ini yang lebih kuat? Walakinna tsabita anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yajharu biha. Kata beliau, namun yang telah sabit, telah terbukti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana la yajharu biha, bahwa beliau tidak pernah mengeraskan bacaan basmalahnya. Wa hadza huwal aula, dan inilah yang lebih afdol, yang lebih utama. Alla yajharu biha, yaitu hendaknya seseorang tidak mengeraskannya. Dan di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa khalfa Umar. Kata Anas, aku telah melakukan sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Falam asma ahadun minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas, maka aku belum pernah mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya subhanallah, padahal kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menemani dan melayani Nabi alaihi wasallam selama sekian tahun, kurang lebih 10 tahun. Dan kata Anas, belum pernah sekalipun Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam pelaksanaan sholatnya. Nah, sehingga ini merupakan sebuah nas, ya, sebuah dalil yang sangat tegas dalam permasalahan ini. Walakin lau jaharu biha ta'lifan liqaumin madhhabuhum al-jahr. Kemudian sebagai kesimpulan beliau mengatakan, akan tetapi seandainya seseorang mengeraskan bacaannya ta'lifan liqaumin madhhabuhum al-jahr dengan tujuan untuk mengambil simpati suatu kaum yang madhabnya mengeraskan bacaan basmalah. Fa'arju alla yakuna bihi ba'as, kata beliau, maka saya berharap semoga hal tersebut tidak mengapa, tidak masalah. Karena sebagian negeri, ya, dan diantaranya negeri kita, mayoritasnya mereka bermadhab syafi'iyah, sehingga ketika dalam pelaksanaan sholat jahriyah, imamnya mengeraskan bacaan basmalah. Nah, kata Syekh, ketika ada seseorang yang statusnya sebagai imam kemudian mengeraskan bacaan basmalahnya padahal tidak sesuai dengan keyakinannya, dengan tujuan untuk mengambil simpati mereka supaya dakwahnya lebih bisa diterima, ya, atau dengan tujuan supaya mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan setelahnya, maka kata Syekh, yang demikian ini tidak mengapa sebagai suatu metode dalam berdakwah, ya, di kalangan mereka tidak mengapa. Nah, baik. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya.